hobi apa? Mau kerja bakti nggak? Mau kerja bakti nggak? Tempat wudhu dibersihin. Tempat wudhu pas. Diajak bahwa kerja bakti hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, bab shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasahud. Bab salat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca salawat setelah tasyahud, ini tasyahud akhir. Tasyahud ini tasyahud akhir. Rahimahullahu ta'ala, berkata Ibn Muslim rahimahullah, haddathana Yahya ibn Yahya At-Tamimi qala qara'tu ala Malikin. Ini satu di antara kebiasaan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Itu ketika menyampaikan hadis, muridnya membaca hadis-hadis beliau di hadapan beliau. Ini satu di antara anwa'u tahammul. Satu di antara cara mendapatkan hadis selain mendengar dari syekh langsung, kadang juga seorang murid membacakan hadis-hadis syekh di hadapannya. Kemudian takrir. Misalnya kali dalam riwayat Malik demikian. Qala, kata beliau, qara'tu ala Malik. Aku membacakan di hadapan beliau hadis-hadis beliau. An-Nu'aim ibn Abdullah al-Mujmir. Anna Muhammad ibn Abdullah ibn Zaid al-Ansari. Qala, Abdullah bin Zaid waladhi kana uriyan nida'a bisarah. Abdul bin Zaid itu banyak. Abdul bin Zaid, sahabat Rasul itu banyak. Ada yang melihatkan masalah wudu, di antaranya ada yang melihatkan masalah adhan. Dan ini diberikan keterangan oleh Muslim, ini adalah Muhammad bin Abdullah bin Zaid al-Ansari, yakni Abdullah bin Zaid bin Abdirabbih, yaitu yang mendapatkan mimpi tentang nida ini adzan bisalah. Di hadis pertama kita bul adzan, tuba bul adzan bul gumaram hadisnya. Abdullah bin Zaid bin Tabbi. Akhbarahu an Abi Mas'ud al-Ansari. Beliau, ya putra Abdullah bin Zaid, Muhammad bin Abdullah bin Zaid, mengabarkan hadis ini dari Abu Mas'ud al-Ansari. Qala, atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi majlisi Sa'ad bin Ubadah. Rasul sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami dalam keadaan kami di majlisnya Sa'ad bin Ubadah. Faqalahu Bashir bin Sa'ad, ketika itu berkatalah kepada beliau Bashir bin Sa'ad radhiyallahu anhu, amarana Allah Ta'ala an nusalliya 'alaika. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kami untuk bersalawat kepada engkau. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, di surah Ahzab ya. Fakaifa nusalli 'alaik? Bagaimana cara bersalawat kepadamu? Qala, fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun diam. Hatta tamannaina annahu lam yas'alhu. Hingga kami berangan-angan bertamani, kalaulah seandainya Bashir bin Sa'ad tidak bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak menyebabkan beliau terdiam. Semoga Rasulullah SAW kemudian Rasul menyatakan qulu. Nah ini qulu, ucapkan oleh kalian. Dari sini ada khilaf di antara ulama kita. Sebagian menyatakan as-salawat, salawat kepada Nabi itu wajib. Kenapa? Karena Rasulullah memerintahkan qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Al-aslu fil amri fil wujub. Ini pendapat sebagian ulama kita. Sebagian lain menyatakan hukumnya sunnah, mustahab. Adapun perintah ini qulu, itu bukan ibtida' minhu sallallahu alaihi wasallam. Bukan boleh langsung mulai. Tapi ini perintah karena ada pertanyaan. Karena pertanyaan dari Rasulullah, kaifa nusalli alaik? Pertanyaan. Baru beliau menyatakan bersalawat itu ucapan oleh kalian Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sehingga sebagian ulama kita menyatakan hukumnya mustahab. Dan ini perintah, bukan perintah ibtida'an, tetapi perintah ini karena pertanyaan. Ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wassalamu, adapun salam itu kama qad alimtu. Wa rahimahullahu ta'ala haddatsana Muhammad bin Musanna wa Muhammad bin Bashar wa lafzu wa ibn Musanna qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'ban al-Hakam qala sami'tu ibna bilaila sami'tu ibna bilaila qala laqiyani ka'ab bin ujrah. Tadi hadis Abu Mas'ud, sekarang hadis Ka'ab bin Ujrah. Faqala ana ahdi laka hadiyatan, maukah aku berikan kepada engkau satu hadiah. Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW keluar kepada kami. Fakuna, kami katakan qad arafna kaifa nusallimu alaik. Kami telah tahu bagaimana cara bersalam kepadamu. Fakaifa nusalli alaik? Bagaimana cara kami bersalawat kepadamu? Qala qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allah membarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya. Qala hadatsana Zuhair ibn Harb wa Qurayb qala hadatsana Waqi' an Su'bah wa Mish'ar al-Hakam bi hadzal isnad mithlah, semisalnya wa laysa bi hadits Mish'ar ala uhdi laka hadiyatan. Qala hadatsana Muhammad bin Bakar qala hadatsana Ismail bin Zakaria bin Al-A'mash wa Al-Mis'ar wa Al-Malik bin Miqwal kulluhum min al-Hakam bi hadzal isnad mithlah wa anhu qala wa barak wa barik ala Muhammad wa lam yakul Allahumma. Yang jelas dua hadis ini, yang pertama menunjukkan tentang disyaratkannya bersalawat setelah membaca tasyahud di tasyahud akhir. Di tasyahud akhir. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan, kata beliau, "I'lamu fa'ilam anna ulama ikhtalafu fi wujubi shalah dan bila shalah." Ketahuilah, kata beliau, para ulama berselisih tentang wajibnya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akibat tasyahudil akhir di salat. Hukum ya tentang masalah wajibnya salawat setelah tasyahud akhir dalam salat. Qala fa dhahaba Abu Hanifah wa Malik, Abu Hanifah bin Malik rahimahumullah wa jamahir dan jumhur ulama ila anna sunnah. Hukumnya sunnah lau turikat sahatis salah, kalau ditinggalkan sah salat. Kenapa tadi? Karena ini perintahnya bukan ibtidaan, kata mereka para ulama kita ini, karena ya perintah itu karena pertanyaan. Dan itu istidlal Syekh Muthaimin rahimahullah ta'ala. Qala wa dhahaba Syafi'i wa Ahmad rahimahumullah. Dari Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menyatakan ila anna wajibah. Kalau turikat, kalau ditinggalkan dengan sengaja, lam tasih shalah. Tidak sah salat. Kenapa? Karena mereka berpendapat ini adalah perintah. Iya. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, wal wajibu inda sahabina, kata Imam Nawawi rahimahullah di pembahasan tentang masalah itu, yang wajib menurut para ulama Syafi'iyah sahabina adalah ucapan Allahumma salli ala Muhammad. Satu kalimat ini. Wa mazada alaihi sunnatun. Adapun yang lebih dari itu hukumnya sunnah. Dan itu yang dibuatkan sesalih fawzan kata Allah dalam mulahas fikih. Yang wajib minimalnya Allahumma salli ala Muhammad wa mazada alaihi sunnah. Kemudian yang kedua yang penting juga adalah yang jelaskan ada khilaf yang ada yang aula yang ditinggalkan. Baca salawat, baca isti'adzah, ya dari empat perkara di tasawuf akhir. Yang berikutnya adalah siyaghah. Salawat itu banyak. Salawat yang sabita ada salawat Ibrahimiyah. Ini namanya salawat Ibrahimiyah. Dan siyaghah bentuk kalimat salawat Ibrahim itu banyak. Bisa dilihat dikumpulkan Syekh Al-Albani dalam sifat salat nanti. Iya, yang manapun dibaca sahih, iya, dengan macam-macamnya, yang penting semua yang sahih hadisnya boleh dibaca. Walaupun sekali lagi yang sering kita sebutkan, yang aula, yang afdal, dia ya tanawwu. Kadang baca yang ini, kadang baca yang lafaz yang lainnya. Iya, karena baca lafaz atau siyal salawat itu banyak. Yang sabitah salawat hanya salat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Muhammad. Tapi setelahnya itu lafaznya berbeda-beda. Bisa dilihat di sifat salat Nabi. Wallahu a'lam.